Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya suaranya bisa didengar apa? Kayaknya kecil apa ya? Ini bunyi enggak? Bunyi kemana nih suara? Luar dalam. Ini? Sini juga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali atau mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan pada malam hari ini adalah tentang pengagungan terhadap sunnah atau ta'zimus sunnah. Kalimat as-sunnah, kalau dimutlakkan penyebutannya, maka yang dimaukan dengannya adalah al-Islam, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total. Itu yang namanya as-sunnah. Disebut oleh para ulama, kami bawakan di sini beberapa ucapan di antara ulama kita tentang perihal as-sunnah. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, lo mengatakan was-sunnatu hiya tariqul masluku fayashmulu dhalika tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. As-sunnah, ketika penyebutannya dimutlakan sunnah seperti itu, maka yang dimaukan dengannya adalah semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmiah dan amaliyah yang diamalkan oleh beliau dengan para sahabatnya. Ini sunnah. Sama saja apakah itu berkaitan masalah keyakinan, i'tiqad, pembahasan tentang tauhid dan yang sejenisnya, atau pembahasan tentang ibadah, fikih, atau pembahasan tentang muamalat, tentang akhlak dan yang lainnya, masuk pada lafaz as-sunnah secara mutlak. Karena memang as-sunnah itu memiliki makna lain. As-sunnah memiliki makna al-mandub, amalan yang jikalau dilakukan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Maka ini adalah amalan yang disebut sunnah secara fikih. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada juga sunnah memiliki makna hadis, hadis Nabi, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga makna sunnah secara umum, mutlak mencakup semua ajaran, adalah sunnah pemahaman yang sedang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Hal ini seperti tersebut di dalam hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyin, dan wajib bagi kalian mengikuti sunnahnya para khalifah-khalifah yang telah terbimbing dan mendapatkan hidayah." Ini kalimat sunnah secara apa? Umum, mutlak, maka mencakup semua ajaran Nabi. Sehingga kalau dikatakan kita wajib mengikuti sunnah, maka yang dimaukan apa? Semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perihal akidah atau ibadah ataupun yang lainnya. Demikian pula kalau disebut dengan kalimat secara mutlak, taatlah kita kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dimaukan adalah mengerjakan al-Islam. Al-Islam itu adalah sunnah secara umum, secara mutlak. Sehingga disebutkan oleh para ulama, al-Islamu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini terdiri dari dua hal, Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dan Al-Hadith, keduanya harus kita junjung tinggi-tinggi, harus kita muliakan, harus kita agungkan, karena itu adalah Al-Islam. Perlu kita ketahui kaum muslimin, Islam ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat manusia. Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i atau yang lainnya, Imam Zuhri atau Imam Waqi', beliau mengatakan, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan, dan kewajiban kita adalah menerimanya secara utuh, menerima Islam secara utuh, menerima sunnah secara utuh. Sehingga kaum muslimin, apa yang barusan kami sampaikan, mengagungkan Islam, mengagungkan as-sunnah, mengagungkan ajarannya Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, adalah hakikatnya kita mengagungkan ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang membuat syariat Allah, Nabi kita bukan sebagai pihak pembuat syariat. Barakallahu fikum. Hal ini penting untuk kita ketahui. Nabi kita bukan pihak yang menetapkan syariat. Nabi kita hanya sekedar mengikuti yang diwahyukan saja. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali sesuatu yang diwahyukan kepadaku saja. Tidaklah aku mengikuti kecuali sesuatu yang diwahyukan. Lo berbicara A, berbicara B dalam urusan agama, maka ketahuilah itu semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsu. Tidak ada ucapan Nabi yang keluar dari hawa nafsu. Tidak ada kaum muslimin. In huwa illa wahyun yuha. Tak lain ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tidak ada tugas kecuali menyampaikan. Wa ma 'alal rasul illa al-balagh, dan tidaklah rasul kecuali hanya sekedar menyampaikan belaka. Wahai kaum muslimin, ini harus kita yakini. Karena dengan kita paham perkara ini, maka kita manusia tidak ada hak untuk menambah-nambahi, tidak ada hak untuk mengarang-arang dalam perihal agama, tidak ada hak modifikasi, merubah, menggabung-gabungkan, tidak ada hak. Semua itu adalah minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi kita saja kaum muslimin, kalaulah beliau mengada-ada sesuatu yang tidak diwahyukan, maka beliau akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil laghadna minhu bil yamin thumma laqata minhu bil watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil laghadnahu bil yamin. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuatu atas nama kami yang tidak pernah kami wahyukan, yakni mengarang-arang, bahasa jawane sekarepe dewek, ya, semuanya sendiri bikin-bikin padahal tidak ada wahyunya, maka aku akan tangkap dia dan semua aku akan putuskan urat nadinya. Maka tidak seorang pun di antara kalian wahai para sahabat yang bisa membantu beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terhadap beliau seperti itu Allah kerasnya. Sehingga dengan ini kita yakin bahwa sunnah Nabi itu adalah semuanya wahyu. Syariat yang Allah ajarkan atau syariat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Tidak boleh bagi kita untuk menambah-nambahi sesuatu yang tidak disyariatkan atau mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Bagaimana lagi dengan kita, lawang rasul saja tidak boleh. Ngerti lawang bang? Apa lawang? Apa lawang bang? Bahasa Indonesia-nya rasul saja tidak boleh, apalagi kita mengarang-arang sesuatu yang tidak ada. Ini sebagai dasar bahwa agama kita adalah agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah memeluk, kita hanyalah mengamalkan, kita hanyalah menerapkan sesuai dengan apa yang ada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di dalam beberapa ayat kewajiban bagi kita mengagungkan sunnah. Ayat tersebut berisikan dari dua sisi, sisi perintah dan yang kedua sisi adanya ancaman bagi siapa saja yang hendak menyelisihinya. Ancaman bagi siapa saja yang hendak mengingkarinya. Ini menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mengagungkan as-sunnah. As-sunnah adalah apa? Al-Islam. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ulul amri minkum, dan pemerintah atau penguasa di antara kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban mentaati Allah dan mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasul bagaimana caranya? Mentaati Rasul adalah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan itu tentunya butuh dengan thalabul ilmi untuk bisa mengerti apa saja perintah, dan untuk bisa mengerti apa saja itu larangan, butuh kita tahu ilmu. Karena agama kita adalah agama ilmu, agama wahyu, agama berupa wahyu. Tidak bisa datang sendiri tiba-tiba orang tahu tanpa thalabul ilmi, enggak mungkin. Nabi kita saja kaum muslimin, kalau belum datang wahyu kepada beliau, beliau tidak tahu kok. Sampai turun kepada beliau wahyu, barulah beliau tahu. Beliau thalabul ilmi kepada malaikat Jibril. Demikian pula kita tidak akan tahu tentang ilmu, tidak tahu tentang sunnah, kecuali dengan kita mencari ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an, disebutkan di dalam ayat yang lainnya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul suri tauladan terbaik. Suri tauladan terbaik bagi kita umat Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ayat ini adalah Nabi kita sebagai takaran dalam menilai semua hal. Ini baik atau jelek, takarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hak atau ini batil, takarannya adalah beliau. Ini sunnah atau ini bukan sunnah, ini diajarkan atau tidak diajarkan, ini harus kita amalkan atau harus kita tinggalkan, ini benar atau ini salah, semuanya dikembalikan kepada ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bacakan oleh kaum muslimin ucapan-ucapan para ulama kita, di antaranya ucapannya Imam Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, atau ucapannya Syafi'i atau yang lainnya, insyaallah akan datang pembahasan demi pembahasan pada kesempatan malam ini insyaallah. Manisaban la yahillu li ahadin manisabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayadaha li qawli ahadin minan nas kaina man kan. Barang siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Nabi, ini loh sunnah Nabi, ini loh bimbingan Rasul. Siapa yang sudah jelas bagi dia bimbingan Rasul, maka la yahillu, tidak boleh bagi dia, tidak halal bagi dia. Tidak halal kalimat lainnya adalah apa? Haram. Ayadaha liqali ahadin, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah Nabi dikarenakan mengikuti ucapan orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Anda harus mengagungkan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW, karena itu adalah wahyu dari Allah, itu adalah al-Islam. Beliau adalah suri teladan terbaik. Tidak boleh bagimu meninggalkan ajaran Nabi, malah justru mengikuti ucapan orang lain. Tetapi kadang masih ada orang seperti itu. Dia lebih mengunggulkan dan mengedepankan ucapan para guru-gurunya, ucapan para tokoh-tokohnya daripada ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanyakan kepada dia, siapa yang menjadi rasul? Apakah tokohmu, pemukamu, gurumu, ustadmu, ataukah Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang menjadi utusan Allah kepada kita? Seharusnya hal ini dikemukakan. Kalau dia mengatakan yang menjadi utusan dari Allah kepada kita adalah seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ucapan beliau itu lebih dipegangi, lebih diterima dan diamalkan. Adapun ucapan manusia, siapapun orangnya, siapapun orangnya, ditolak ketika berbeda dengan Nabi. Dan jikalau seru sesuai dengan bimbingan Nabi, maka diterima. Dikarenakan sesuai dengan Nabi, maka diterima. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Malik, "Ma minna min ahadin illa yu'khadhu minhu qaul illa yu'khadhu min aw yurad." Tidaklah seorang pun di antara kita kecuali ada dua kemungkinan, kata Imam Malik. Bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Walaupun sekali berimam Malik, Imam Malik ini gurunya para ulama, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, gurunya para ulama-ulama yang lainnya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang berada di kota Madinah, yang menjadi imam di Masjid Nabawi, penanggung jawab di Masjid Nabawi, mengajarkan kepada kita seperti yang beliau tadi katakan di atas. Tidak seorang pun di antara kita, ulama siapapun, apakah dia Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahuyah, Hammad bin Salamah, semuanya ulama-ulama besar di zaman tabi'in dan juga ulama di zaman atba'ut tabi'in, diterima jikalau sesuai dengan Nabi. Dan jikalau salah, maka salah. Yang namanya salah tidak boleh diterima. Bisa dipahami hadirin? Kenapa demikian? Karena Allah memberitahukan kepada kita bahwa yang menjadi uswah, apa itu uswah? Contoh, suri teladan, takaran dalam beragama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah lanjutkan ucapannya. Ini penting bagi kita ya kaum muslimin. Allah kemudian mengatakan, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Itu yang menjadikan rasul sebagai suri teladan adalah bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, yang mengharapkan kenikmatan di akhirat, dan ingin beribadah dengan ibadah yang baik dan benar, yang banyak, yang sesuai dengan Nabi. Kalau dia mengharapkan ridho Allah, tidak ada cara untuk mendapatkan ridho Allah kecuali dengan mengikuti utusan Allah yang Allah sebutkan sebagai uswah. Tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan yaumul akhir, kenikmatan akhirat, kecuali kita menjadikan Nabi kita sebagai uswah. Demikian pula dalam hal ibadah, dengan baik dan benar, tidak akan kita bisa meraih kecuali kita menjadikan Nabi kita sebagai uswah. Kalau tidak mau, tidak mengikuti Nabi, bahkan menolak ajarannya Rasul, maka berarti dia tidak termasuk orang yang mengharapkan ridho Allah. Mungkin dia orang yang mengharapkan ridho manusia. Karena itu tidak mengikuti Nabi, malah justru mengikuti mereka-mereka yang tidak sesuai dengan Nabi karena mengharapkan ridho manusia. Dia tidak mengharapkan kenikmatan akhirat, karena kenikmatan akhirat itu dicapai, diraih jikalau kita sesuai dengan Nabi. Kalau tidak sesuai dengan Nabi, berarti dia hanya ingin meraih nikmat duniawi. Ya, kalau dia dapat nikmat. Kalau dia tidak dapat nikmat duniawinya, binasa akhiratnya, sengsara. Fadha qaum muslimin rahimani wa jami'an. Ayat yang berikutnya. Ayat yang berupa ancaman dan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita, umat manusia, agar jangan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman tersebut diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah boleh bagi seorang mukmin atau mukminah. Mukmin itu mukmin laki-laki, kalau mukminah mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah ajaran, sebuah ketentuan, sebuah hukum, maka tidak boleh bagi mereka untuk memilih pilihan-pilihan mereka sendiri. Tidak boleh bagimu mengikuti seleramu sendiri. Tidak boleh bagimu untuk memilih selain yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalam rangka kaum muslimin, pengagungan terhadap al-Islam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kaum muslimin, kalau kita dulunya melakukan sebuah amalan yang kita sangka itu adalah amalan yang baik, setelah dicari ilmunya, ditimbang-timbang, dicari dalilnya, ternyata tidak didapati. Dicari lagi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, ibadah atau sebuah cara yang kita lakukan itu enggak ada. Di zaman Nabi tidak diamalkan. Sahabat pun tidak meriwayatkannya. Tidak didapati contoh dari Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi saya sudah mengamalkannya sekian lama. Maka di saat kita seperti itu kondisinya kaum muslimin, kita hendaknya mengingat ayat yang tadi kita bacakan. Kita melakukan ini sudah lama dan kita meyakini ini sebuah kebenaran dan kebaikan, tapi ternyata Nabi kita tidak melakukannya. Rasulullah utusannya Allah enggak mencontohkan. Berarti hal ini dipertanyakan, ada wahyunya tidak sih? Allah mewahyukan hal ini atau tidak sih? Coba cari tahu lagi. Coba kita cari lagi tahu bagaimana ini amalan-amalan dengan cara seperti ini, bilangnya begini-begini, modelnya, coba kita cari tahu. Sebab apa? Uswatun hasanah kita Nabi. Ketika tidak didapati. Ternyata hal itu tidak ada dalilnya dan tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu bukan dari bagian al-Islam. Itu bukan bagian dari wahyu Allah Azza wa Jal. Maka kita mengikuti yang diucapkan, yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan kita mengikuti ketetapan Allah Azza wa Jal, dan kita tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita. Hal ini ya kaum muslimin disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Nur. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi dan berkeinginan untuk menyelisihi Nabi. Allah mengancamnya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi, hendaknya dia berhati-hati. Ingin menyelisihi ajaran Rasul, meninggalkan bimbingan Rasul, dia malah justru tetap ngotot dengan apa yang dia telah lakukan, padahal Nabi tidak mengerjakannya. Maka kaum muslimin, Allah peringatkan hendaknya dia hati-hati. Allah ancam dengan dua ancaman. Antusibahum fitnatun, akan menimpa kepada mereka fitnah, kebinasaan di dunia, atau akan menimpa kepada mereka adabun alim, siksa yang pedih, yang dahsyat, yang akan ditimpakan kepada dia di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, jangankan menolak sabda Nabi atau tidak percaya dengan bimbingan Rasul, jangankan itu kaum muslimin, berbicara dengan nada keras, berbicara dengan kalimat yang keras, memanggil Rasul dengan nada yang tinggi, ini saja diancam dalam Al-Quran. Ancamannya Allah akan hapus amalan kebaikan yang telah diterima. Anak-anak coba ditenangkan mas. Masing-masing sama abinya nak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Perhatikan ayat ini kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian tinggikan suara kalian di hadapan Rasul. Jangan pula kalian memanggil Rasul dengan panggilan yang keras, sebagaimana seorang memanggil yang lainnya dengan kalimat yang keras. Kalau memanggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Hurairah dan yang lainnya dengan kalimat yang biasa di antara mereka, ya Umar ta'al, ya Hasan ta'al, ya Ali, hal yang biasa memang orang Arab. Tetapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Nabi lagi berbicara dengan suara seperti itu, suaramu enggak boleh lebih tinggi. Bahasa kitanya apa? Sembrono. Ngerti sembrono, Pak? Ada orang tua kamu bicara keras, sembrono kamu. Nah, sembrono kamu nak. Orang tua ini kamu bicaranya keras-keras. Ini kepada orang tua. Kepada Nabi kita lebih lagi. Jangan kalian tinggikan suara kalian. Di atas melebihi suaranya Nabi. Jangan pulang kau memanggil beliau dengan panggilan Ya Muhammad. Tidak boleh. Bahkan Allah wahai kaum muslimin memuliakan Nabi kita melebihi Nabi yang lainnya dalam hal memanggil. Allah memanggil setiap Nabi dengan namanya. Adapun ketika Allah memanggil Nabi kita dengan Ya Ayuhan Nabi atau Ya Ayuhan Rasul. Ini ancamannya bagi kaum muslimin. Kalau ada di antara para sahabat Nabi yang berbicara dengan kalimat yang tinggi, apa ancamannya? Antah bata amalukum wa antum la tashurun. Perhatikan, akan dihapus amalan-amalan kalian, akan dihapus pahala-pahala kalian dalam keadaan kalian tidak merasakan hal itu. Barakallahu fikum. Perhatikan kaum muslimin, ayat ini mengenai siapa kaum muslimin? Disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, lawang kan Rasul sudah meninggal, apa kita bisa bersuara keras lebih dari suara Nabi? Sudah meninggal beliau, sudah wafat ya kaum muslimin. Berarti kita tidak bisa melakukan dosa ini. Alhamdulillah. Ya. Tetapi kaum muslimin, auzubillah min dzalik. Orang-orang di zaman sekarang ini bukan hanya sekedar berbicara keras terhadap Nabi, bahkan berani melecehkan Nabi, mencela Nabi, menghina ajaran Nabi, menolak, mengingkari. Dari kalangan kaum jil mamanya. Mereka mengkritisi, mengkritiki ajaran Nabi alaihissalatu wassalam dan mengatakan ajarannya Nabi itu sudah kolot, tidak relevan lagi, itu zaman kuno, tidak modern. Atau dengan kalimat lain, kita ini lebih cendekiawan daripada mereka. Kita ini lebih cendekiawan. Tahu cendekiawan, Pak? Bahasa Jawanya cendek. Ngerti cendek? Pendek. Pendek akalnya kaum muslimin. Kok mengatakan lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ada di antara mereka yang mengatasnamakan kami ini adalah kaum intelek. Kami adalah kaum intelek, masa harus kalah dengan kaum badui? Mencela Nabi dengan bahasa badui. Dulu itu pakainya onta, keledai. Kita ini apa? Modern. Kita ini telek. Ini itu di dalam, telek itu tai ayam. Ketika omongannya melanggar Nabi, batil kamu. Walaupun kamu adalah orang yang cerdas, punya IP 10. IP sampai berapa, Pak? 10? 4? Ya dikasih 10 lah. Mau kurang ke 20 juga enggak apa-apa. Gratisan iki kamu. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Perhatikan. Dulu para sahabat Nabi berhadap kepada Rasul sampai dalam bahasa, ya Rasulullah, dengan kalimat yang santun. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Santun. Kenapa? Karena walaupun sahabat ego muslimin, pahalanya sekian banyak, pahala perang, pahala sedekah, pahala sholat, pahala ini, pahala itu. Tapi kalau sembrono, bicara keras kepada Rasul, pahalanya gugur, gugur, gugur, dan gugur. Bisa habis dan dia tidak merasa. Bagaimana lagi dengan menolak? Bukankah menolak lebih sadis, lebih kejam, lebih buruk daripada sekedar apa? Berbicara keras di depan Nabi. Bukankah hal itu lebih berpotensi menghapus amalan saleh yang telah dilakukan oleh seseorang? Hal ini diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim mengucapkan kalimat, فَحَذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ بِالْجَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. Dalam surat Al-Hujurat ini Allah mengancam kepada kaum mukminin, yakni para sahabat-sahabat beliau, akan dihapus pahala-pahalanya mereka jikalau mereka berucap keras kepada Rasul sebagaimana berucap kerasnya mereka, berkata-kata keras antara mereka dengan yang lainnya. Walaysa hadza biriddatin. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan perkara ini bukan perkara kemurtadan. Mengucapkan kalimat suara tinggi, nadanya tinggi, keras, melebihi Rasul Muhammad SAW, ini bukan kemurtadan. Tetapi wahai kaum muslimin, bal maksiatun tahbitul amal wa sahibu la yashur. Ini adalah kemaksiatan. Walaupun kemaksiatan, tetap bisa menghapus amalan soleh yang telah diamalkan. Fakaifa, kata beliau, maka bagaimana lagi? Fama dhannu biman qaddama ala qali rasul, maka bagaimana lagi dengan seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Nabi, lebih mendahulukan ajaran orang lain daripada ajarannya Nabi, lebih memikir, lebih memegangi ra'yu dia, pendapat dia, daripada sabda Nabi. Dia lebih percaya diri dengan akalnya. Saya mengatakan, menurutku yang benar ini. Begitu disampaikan, Pak, tapi Rasulullah bersabda seperti ini. Ya, ya ngono, ya biarkan saja. Rasul seperti itu, biar saja. Tapi saya, oh tidak, saya punya kecerdasan. Menurutku seperti ini. Ini orang gembelengan, Pak. Ini orang terlalu gembeleng, bahasa Jawanya. Dan terlalu berani dia mengatakan kalimat itu, ya kaum muslimin. Yang dia hadapi adalah Rasul Muhammad SAW. Lah kamu sih siapa? Kamu bukan Rabi, bukan Rasul. Lebih mendahulukan akalmu. Oh muslimin rahimani warn jami'an. Apa yang barusan kita baca di atas adalah beberapa ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengagungkan ajarannya. Kemudian kami sampaikan beberapa riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami' dari sahabat Abdullah bin Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan sebuah kalimat. Kalimat ini adalah wahyu dari Allah. Kalimat ini bukan kalimat dari diri beliau, tapi ini harus disampaikan walaupun berkaitan dengan diri beliau, harus disampaikan kepada umat agar umat tahu kedudukan beliau di hadapan Allah. Suatu hari Rasulullah SAW menyatakan di hadapan para sahabatnya, aku, kata beliau, aku sayyidu waladi Adam wala fahra. Aku adalah tokoh contohnya anak manusia, sayyidnya waladi Adam, keturunannya Adam, aku orang nomor satunya. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Ini jangan kita sikapi lah wongkong aku bener dewek ya, atau ngaku paling hebat, gembeleng temen. Tidak begitu ya kaum muslimin. Nabi mengucapkan ini karena memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal agar manusia tahu kedudukan beliau di sisi Allah itu seperti apa. Dalam riwayat yang lainnya Rasul mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan siapapun orangnya, mereka ada di belakangku atau ada di bawah benderaku. Semua nabi, semua rasul di belakang beliau. Yang menjadi nomor satunya imam para nabi, imam para rasul, imamul anbiya wal mursalin adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik wahai kaum muslimin. Sehingga seorang terbaik di antara manusia, terbaik siapa di antara manusia? Ya nabi kita. Umpamanya ada orang yang dia ya profesor, ya dia mungkin doktorandus, ya dia mungkin sarjana. Sarjana berapa? Paling tinggi. Sarjana S5 atau S7 atau seabrek sederet titel, tetap nabi kita lebih mulia daripada dia. Tetap nabi kita lebih mulia daripada kita semuanya. Jangankan kita, semua nabi, semua rasul di belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', ana awwalu man yadkhulul jannah, aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah. Nabi yang lainnya di belakang beliau, terdepan. Setelah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam masuk ke dalam al-jannah, disusul oleh umatnya kaum muslimin yang mengikuti langkah jejaknya beliau, baru umat-umat sebelumnya dan umat-umat terus dan terus. Nabi kita mengatakan, nahnu al-akhirin al-awwalun, kita ini adalah orang-orang yang terakhir, umat terakhir, tetapi awalun, yang pertama-tama masuk dalam al-jannah. Luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Rasulullah Muhammad alaihi wasallam masuk terlebih dahulu, kemudian para sahabat, kemudian kita rombongan kesekian kalinya ya, masuk ke dalam surga. Terus umatnya Nabi Adam, Nabi Salih, Nabi Syuaib, Nabi Musa tertinggal di belakang ngantri Pak. Kita pertama-tama masuk. Masya Allah. Selama kita memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya adalah mengagungkan ajarannya Rasul dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah di dalam Al-Qur'an ketika memanggil nabi kita dengan panggilan yang indah, ya ayyuhan nabi, ini balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhan nabi, Ini haridil mu'minina al-qital disebut dengan kalimat yang indah. Tetapi ketika memanggil yang lainnya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga beserta isim. Ketika Allah memanggil nabi yang lainnya, ya Isa, tabqu ni'mati alaik, wa Isa ibn Maryam, ingat olehmu nikmatku atasmu. Ya Yahya, hudhil kitab bil quwwah, wa Yahya, pegang kitab dengan kuat. Ini dia. Masya Allah. Nabi yang lainnya dipanggil dengan namanya, tetapi ketika Allah memanggil nabi kita dengan ayya ayuhan nabi, ini sebuah pengagungan dari Allah Azza wa Jal terhadap nabi kita lebih daripada yang lainnya. Demikian pula nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah secara mutlak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab Tauhid, inna Allah attakhadha Ibrahima khalilan, inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalilan, sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang paling disayang oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, tetap yang nomor satunya adalah nabi kita. Sehingga kaum muslimin, kita wajib mengagungkan beliau beserta ajarannya. Tidak ada manusia yang melebihi beliau, dan tidak ada ajaran yang melebihi daripada ajarannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Kita akan melihat beberapa ucapan-ucapan para ulama kita. Jam berapa ini? 10:30 atau 11:30? 10:30. 15 menit lagi atau sudah selesai, Pak? Kayaknya sudah pada kip-kip ini, ngantuk ini. Nah, harus 1 jam. 1 jam sudah lama, bukan hanya baru. Singkesan jenengan apa aku, Pak? Kalau seandainya kesel-keselan, tapi tidak mengapa. Kita lanjut, ya. 1/4 jam lagi, masih bisa tahan. Ya. Kita akan bacakan di sini beberapa ucapan di antara ulama kita yang mendidik kita supaya mengagungkan sunnah. Suatu hari Imam Syafi'i lagi ta'lim, menyampaikan ilmu di hadapan manusia. Ya. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya apa? Hal yang luar biasa, kaum muslimin, mengagetkan. Pertanyaannya, ya Aba Idris, atakhudhu bihi, wa Imam Syafi'i, apakah engkau sependapat dengan pendapat Nabi? Apakah engkau berpendapat sesuai dengan sabda Nabi? Ini pertanyaan kaum muslimin. Dalam rangka apa ini? Di benak sang penanya, itu ada sebuah pengagungan terhadap Imam Syafi'i. Ini imam besar, Syafi'i, imam yang karismatik. Coba saya tanyalah, Anda punya pendapat lain enggak, Imam Syafi'i? Atau Anda setuju dengan sabda Nabi? Ini sembrono dengan Imam Syafi'i atau tidak, Pak? Tidak, ini menghormati Imam Syafi'i. Di benak dia seakan-akan Imam Syafi'i adalah seorang yang sungguh karismatik. Siapa tahu dia punya pendapat yang lain. Coba kalau itu kita, mungkin kita akan besar kepala, Pak. Ya, baju akan tiba-tiba menjadi sesek. Ya. Karena apa? Karena dianggap saya berarti ini tokoh besar. Pertanyaannya mengunggulkan saya. Ternyata hal ini disikapi oleh Imam Syafi'i dengan kalimat yang sangat tegas. Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimatnya, ada dua kejadian. Yang pertama beliau mengatakan, ra'aitani kharajtu min kanisatin wa 'alayya zannar hatta idza ra'aytu an rasulullah lam akul bihi. Imam Syafi'i dengar pertanyaan seperti itu malah marah-marah beliau. Marah besar. Saya beliau mengatakan, kamu ini baru melihat aku keluar dari gereja apa? Saya ini berpakaian dengan pakaian pendeta apa? Sehingga aku menyebutkan sabda Nabi, ternyata aku tidak setuju. Kalimat lainnya, kamu sangka aku ini kafir apa? Meriwayatkan sabda Nabi, ternyata saya tidak mengikuti sabda Nabi dan memiliki pendapat yang lain. Ini artinya pendidikan wahai kaum muslimin kepada umat Islam. Jikalau Rasul sudah bersabda dengan sebuah hadisnya, maka tidak boleh bagi seorang pun memiliki pendapat selain sabda Nabi itu. Kesempatan yang sama atau kesempatan yang lain dengan pertanyaan yang sama, kali itu Al-Imam Humaydi mengisahkan salah satu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedang menyampaikan ilmu-ilmu di hadapan para murid-muridnya. Ada penanya yang hampir sama serupa dengan tadi. Atahudu bihi, apakah engkau sependapat dengannya? Imam Syafi'i tertunduk dengan mata yang menunjukkan kemarahan. Jidatnya beliau berkeringat. Seraya beliau mengatakan, ayyu ardin tukilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Bumi mana yang akan aku injak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau aku bersah, kalau aku meriwayatkan, mengucapkan sabda Nabi SAW, ternyata aku tidak sependapat dengan sabda Nabi, artinya akan diusir kamu dari bumi ini. Ini bumi milik Allah. Kamu tidak mau menerima ajarannya Allah, pergi kamu. Cari bumi selain bumi ini. Mau ke mana? Mars, Jupiter, atau sampai ke Pluto sekalipun, itu milik Allah. Ngolat selian yang mana? Diusir oleh kaum muslimin. Ini adalah bimbingan Imam Syafi'i kepada kita umat Islam. Jangan menolak ajaran Nabi. Dan demi memegangi pendapatnya atau ucapan orang lain. Disebutkan Imam Ibn Abi Dzi'bin, suatu hari Imam Ibn Abi Dzi'bin meriwayatkan sebuah riwayat hadis Nabi SAW. Ternyata dikatakan pula seperti halnya dikatakan kepada Imam Syafi'i, apakah engkau menjadikan sabda Nabi itu sebagai pendapatmu? Apa engkau setuju dengan sabda Rasul? Maka beliau menjawab dengan beberapa alasan supaya kita paham. Beliau mengatakan, na'am ahudu bihi, ya, aku mengambil hadis Nabi ini sebagai pendapatku. Wa dhalika fardun 'alayya wa 'ala man sami'a bihi. Itu hukumnya wajib bagiku dan bagi siapa yang mendengarkan hadis Nabi tersebut. Alasannya apa? Disebutkan beliau, inna Allah tara Muhammadan minan nas. Perhatikan. Alasan pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan semua manusia. Manusia sedunia, bahkan sampai yaumul kiamat, yang dipilih sebagai utusan adalah beliau. Yang lainnya bukan. Karena itu yang lainnya harus mengikuti beliau, bukan menyelisihinya. Alasan kedua, fadahum bihi ala yadai. Perhatikan alasan kedua, penting ini. Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada umat manusia itu melalui ajaran yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang lain selain beliau seperti kita ini enggak mungkin dapat hidayah kalau kita tidak mempelajari ilmunya Rasul. Karena itu jangan macam-macam kalian wahai kaum muslimin, ikutilah Rasul saja, jangan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan yang terakhir, فَعَلَى الْخَلْقِ يَتَّبِعُهُ, maka wajib bagi setiap manusia untuk mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'i'in au dahirin, baik dia mengikuti karena taat atau mengikuti karena terpaksa, tetap harus mengikuti, enggak mau atau enggak boleh memilih yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Al-Imam Ahmad beliau mengatakan, man radda hadithan Nabi alaihissalatu wassalam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak sabda Nabi, maka dia di atas jurang kebinasaan. Masih banyak yang lainnya ya kaum muslimin, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, para ulama kita yang mendidik kita semuanya untuk mengagungkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungannya adalah apa? Dengan mencari ilmu yang beliau ajarkan, gembira dengan mendapatinya, gemar membacanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Saya adalah seorang yang bangga dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah manusia seorang muslim yang gembira dengan mengamalkan bimbingan-bimbingan beliau dalam kehidupan ini. Inilah dia bentuk pengagungan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya beliau atau ajarannya beliau. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan cukup insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.